Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa Pekanrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Sebelum kita lanjutkan di bab yang ke-13 tentang jihad fisabilillah, ada satu kosakata yang kemarin saya lewati. Kalau di tempat saya di halaman 69 berkenaan dengan Mahmud Sabtakin yang memanggil seorang ulama bernama Ali ibn Abi Thayyib. Maka ada kalimat fatamara lahu sultan wa amara hulaman falakamahu, maka budak tersebut atas perintah tuannya menampar sang ulama lakmatan, satu tamparan atrosyadhu, ya, yang menyebabkan dia tidak bisa mendengar. Yang menyebabkan ya, cacat pendengarannya. Ya, kemudian kita lanjutkan di bab yang ke-13 As-salafu wal jihad fi sabilillah, tentang semangat salaf dalam berjihad di jalan Allah. Dari Hamad ibn Salamah qala hadatsana Ali ibn Zaid dari Ibnu Musayyib dari Sa'id ibn Musayyib menceritakan keadaan di masa sahabat. Aqbala Suhaibun muhajiran, berangkatlah Suhaib hendak berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan Suhaib ini terkenal dengan sebutan Suhaib Ar-Rumi dan beliau bukan orang Romawi. Dia terkenal dengan sebutan Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, namun dia bukan orang Romawi meskipun Ar-Rumi. Namun Suhaib ini disebut Ar-Rumi karena dia menjadi budak milik orang Romawi. Dia menjadi budak milik orang Romawi. Majikannya Romawi sehingga dia pernah tinggal di Romawi, maka dia disebut Ar-Rumi. Bukan karena dia orang Romawi. Wattaba'ahu nafaron, sejumlah orang musyrik Mekah mengikutinya, mengejarnya. Maka turunlah dia dari untanya, lalu dia keluarkan busur panahnya. Waqal, kemudian Suhaib mengatakan, sungguh kalian mengetahui, anni min armakum, aku adalah orang yang paling hebat dalam manah di antara kalian. Wa ayyumullahi, demi Allah, tidaklah kalian sampai mendekat kepadaku sampai akan aku panahkan setiap anak panah yang aku miliki. Ya, kok kemudian anak panah habis, kemudian kalian masih mendekatiku, thumma adribukum bisayfi, akan ku sabet kalian dengan pedangku. Oleh karena itu, daripada kita ribut, maka jika kalian mau kutunjukkan pada kalian hartaku, aku berhijrah dengan harta yang melekat di badan, hartaku aku simpan. Maka jika kalian mau kutunjukkan pada kalian hartaku dengan perjanjian wa khalaitum sabili, kau biarkan aku, kalian biarkan aku, kalian tidak menggangguku, namun kalian biarkan aku pergi berhijrah ke Madinah. Kalau mereka mengatakan naf'al, ya kami sepakat, kami enggak akan mengejarmu, namun tunjukkan di mana hartamu engkau simpan. Falamma qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Suhaib ini datang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan Rabbiha al-bay'u Aba Yahya wa Abu Yahya, sungguh itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Engkau bisa berhijrah dengan selamat, dengan aman, ya, meskipun korban korban harta. Wa nazala, dan tentang Suhaib Ar-Rumi dan kasusnya di atas, turunlah firman Allah Ta'ala, wa minan nasi mayashri nafsahu. Di antara manusia, semisal Suhaib Ar-Rumi, ada orang yang menebus dirinya dengan harta. Menebus dirinya dengan harta ibtira'a mardatillah, karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian firman Allah di surat Al-Baqarah yang ke-207. Sedangkan hadis ini hadisnya dihasankan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan ini ada dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Maka orang yang menghabiskan hartanya, merelakan hartanya supaya dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berhijrah, maka dialah orang yang melakukan perniagaan yang menguntungkan. Kemudian di sini kita jumpai faedah bolehnya seorang itu memberikan harta supaya kepada orang yang hendak mengganggunya supaya dia tidak diganggu. Boleh baginya untuk memberikan harta pada preman atau yang lain, supaya kemudian dia aman dan tidak diganggu. Tolong ganggu, jangan ganggu usaha saya, warung saya, bisnis saya. Ini kamu permintaanmu, saya berikan. Ini saya kamu saya beri harta. Sebagaimana Suhaib memberikan hartanya kepada orang-orang yang hendak mengejar dan menangkapnya dan hendak mengganggunya. Maka ini satu hal yang boleh bagi orang yang dizalimi, meskipun harta ini tetap haram bagi yang mendzalimi. Harta tersebut tetap haram bagi orang yang zalim. Namun dosakah, salahkah tindakan memberikan harta supaya aman dari gangguan, dari dirusui, diganggu, diributi? Jawabannya tidak salah. Satu hal yang boleh-boleh saja. Namun perbuatan ini halal bagi orang yang terzalimi dan haram. Harta tersebut tetap haram dimakan dan dimanfaatkan oleh orang yang zalim. Ya, kemudian waqala al-Waqidi hadatsana Abdullah ibn Nafi' dari ayahnya, dari Nafi' berarti Nafi' bin Umar Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Nafi' dari ayahnya Nafi' maula ibn Umar, maksud saya ad ibn Umar dari ibn Umar. Ibn Umar mengatakan, aku melihat Ammar pada saat perang Yamamah. Ya, perang Yamamah itu biasa, perang dalam bahasa Arab biasa disebut dengan sebutan Yaum. Yaumu Badr, Yaumul Yamamah, Yaumu Uhud. Yaum di situ artinya perang. Pada saat perang Yamamah, ini adalah perangnya para sahabat untuk menumpas Nabi palsu. Yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kewajiban penguasa muslim adalah menumpas kesesatan, jika perlu dengan kekerasan. Bahkan jika perlu dengan peperangan, sebagaimana Abu Bakar menumpas Nabi palsu Musailimah dengan satu peperangan yang disebut dengan peperangan Yamamah. Nah, Ammar ini ala sakhatin, berada di atas batu besar. Waqad asrafa, dan dia melongok. menunjukkan, mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang yang berperang dan dia berteriak, ya ma'asyarul muslimin. Dia melongok pada kaum muslimin, wahai kelompok kaum muslimin, apakah dari surga kalian lari? Ana Ammar ibn Yasir, halumu ilayya. Saya adalah Ammar bin Yasir. Ini mungkin ditujukan pada orang kafir, pada dalam hal ini adalah pengikut Musailamah. Ini saya Ammar bin Yasir. Mari dekati saya, serang saya. Wa ana, kata Ibnu Umar, wa ana angdur ila udunihi. Dan aku ketika itu melihat telinga beliau yang sudah terputus. Fahiyam, maka telinga tersebut kemudian gerak-gerak. Ya, terputus namun belum betul-betul putus. Ya, putus separuh atau 3/4. Maka telinganya masih goyang-goyang dibawa lari. Wawa yuqatilu asyadal qital. Meskipun telinganya berdarah-darah. Telinganya berdarah-darah karena terpotong separuh atau 3/4. Belum terputus. Terpotong dalam artian putus. Meskipun demikian. Wawa yuqatilu asyadal qital. Dia perang dengan perang yang sangat gigih. Dia menyerang dengan serangan yang sangat gigih. Maka ini menunjukkan kesabaran. Ya, tentu ini yang paling pokok, sabar. Kalau enggak sabar, kemudian dia merintih, pilih untuk tiarap, mundur, karena perih, karena sakit, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan sabar yang luar biasa yang ada pada Ammar ibn Yasir. Dan menunjukkan semangat jihad beliau yang luar biasa. Sehingga dimasukkan di sini di bab jihad. Kemudian hal ini menunjukkan bahasanya gugur sebagai syahid di medan jihad adalah surga. Lakan itu beliau mengatakan, apakah wahai kaum muslimin, apakah kalian mau lari menjadi surga? Kemudian diceritakan oleh Ibnul Jauzi ketika menyebutkan biografi Sa'ad ibn Khaisamah. Yang kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dan Sa'ad ibn Khaisamah ini adalah salah satu naqib Ansar yang jumlahnya 12. Naqib artinya pimpinan. Maka dia, Nabi membuat 12 kelompok Ansar, dan salah satu kelompok tersebut diketahui oleh Sa'ad ibn Khaisamah. Dia mengikuti bai'ah Aqabah yang terakhir bersama 70 sahabat Ansar yang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk perang Badar, maka ayahnya Khaisamah itu mengatakan. Maka ini Sa'ad dengan Khaisamah. Maka ayah dengan bapak ribut. Ketika ada panggilan perang Badar, maka ayah dan bapak ini ribut. Bukan ribut siapa yang tinggal di rumah, namun ribut siapa yang berangkat. Masing-masing ngotot, saya yang berangkat. Sang ayah mengatakan, tidak boleh tidak, salah satu kita harus ada yang tinggal. Jangan berangkat semua, salah satunya harus ada yang tinggal di rumah. Fa'athirni bil khuruj, maka sang bapak mengatakan, maka tolong mengalahlah. Utamakan aku untuk yang berangkat jihad. Wa aqim ma'anisa'ik. Sedangkan kamu tinggal saja di rumah bersama istri-istrimu. Bersama istri-istrimu. Nampaknya si anak sudah menikah dan istrinya lebih dari satu mungkin ya. Wa aqim ma'anisa'ik. Maka istri lebih dari satu tidak menghalang untuk berangkat berjihad. Apalagi yang istrinya satu. Apalagi yang tidak punya istri. Ya sudah, kamu tinggal saja dengan di rumah dengan istri-istrimu. Aku saja ayahmu yang berangkat. Fa'aba Sa'adun. Maka Sa'ad yang punya beberapa istri ini menolak. menolak tawaran ayahnya dan memilih untuk berangkat. Dan dia berkata kepada ayahnya, seandainya masalahnya bukan urusan surga, aku akan lebih mengutamakan engkau ya ayahku. Kalau urusannya bukan surga, ayah yang lebih saya utamakan. Anak ngalah. Anak ngalah. Kalau urusannya bukan surga. Namun ini urusannya urusan surga. Anak enggak mau ngalah sama bapak. Anak enggak mau ngalah sama bapak. Kan urusannya urusan surga. Saya enggak ada ngalah-ngalahan. Enggak ada kemudian mengutamakan orang tua. Ini urusannya masalahnya urusan surga. Maka kalau urusannya urusan surga, anak itu menolak permintaan bapaknya itu bukan durhaka. Ini ngeyel, si anak ngeyel, kamu tinggal di rumah, biar saya berangkat jihad. Enggak mau. Dan ngeyel di sini bukan durhaka dengan orang tua. Nah, ini ngeyel yang boleh. Nah, ini ngeyel yang boleh. Urusannya rebutan surga. Rebutan siapa duluan yang ke surga. Ini ngeyel yang bukan durhaka pada orang tua. Inilah arju syahadah. Aku berharap mati syahid. Fi wajahi di hadapanku. Di hadapanku ini, di perang yang ada di hadapanku ini, aku berharap mati syahid di sana. Akhirnya karena dua-duanya tidak ada yang mengalah, akhirnya pingsut. Fastahama, akhirnya keduanya berundi. Bahasa kita pingsut. Keduanya berundi, humpimpah. Siapa yang kalah tinggal di rumah. Nah, yang menang berangkat jihad. Dan demikianlah kaidah fikih dalam masalah ini. Jika ada dua orang yang rebutan sesuatu dan dua-duanya tidak punya kelebihan antara satu dengan yang lain, maka solusinya adalah pingsut. Ini sama-sama ingin berangkat jihad dan ini tidak punya alasan yang lebih kuat daripada yang lain. Fakharaja Sahmu Sa'din, maka yang keluar, yang muncul adalah namanya Sa'ad. Hanya Sa'ad berarti sang anak. Ternyata yang menang, yang muncul adalah nama sang anak, yaitu Sa'ad. Hanya Sa'ad pun berangkat dari, keluar dari rumahnya. Fakutila bi Badrin, dan dia singkat ceritanya terbunuh di perang Badar. Sa'ad ibn Khaythamah. Nah, kemudian kemudian disampaikan oleh Muhammad ibn Sa'ad beliau komentari rahimallahu wa radhiya anhu wa hasyarana fi zumratihi wa zumrati ashabihi. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama rombongan beliau dan rombongan sahabat-sahabat beliau itu para suhada. Maka ini menunjukkan semangat luar biasa dalam masalah memburu kematian sebagai syahid. Dan dari Thabit Al-Bunani, dari Ibnu Abi Layla, Ibnu Ummi Maktum mengatakan, ay Rabbi, ay artinya ini nida, panggilan. Ay Rabbi, wahai Rabku. Anzil Udri. Tolong turunkan wahyu yang menunjukkan kalau aku punya udzur untuk tidak berangkat jihad. Karena buta. Maka turunlah firman Allah, ghairu lidharari. Dan dia bukan orang yang dalam keadaan susah mendapatkan madarat, itulah yang wajib berangkat. Adapun yang punya madarat, yang punya kerepotan semacam cacat fisik seperti buta atau yang lain, maka tidak wajib berangkat jihad dalam artian perang. Namun meskipun tidak wajib berangkat jihad, bagaimanakah sahabat Ibnu Ummi Maktum ini? Fakana ba'du yarzu. Setelah turun ayat ini pun beliau tetap berangkat perang. Meskipun itu bukan satu kewajiban. Karena Allah sudah ngasih uzur. boleh orang yang buta, orang yang pincang dan sebagainya tetap di Madinah dan tidak ikut berangkat jihad perang. Namun beliau tetap berangkat. Ya, dalam tanda kutip tetap cari mati. Tetap cari mati. Padahal Allah sudah kasih uzur di rumah saja tidak apa-apa. Namun beliau tetap dalam tanda kutip tetap cari mati. Ini menunjukkan semangat mereka dalam jihad. Dan beliau mengatakan, serahkan bendera kepadaku. Karena aku buta, aku tidak akan mampu untuk lari. Aman jelas, benderanya tidak akan bakalan dibawa kabur. Wa aqumuni, dan tegakkan aku, posisikan aku di tengah-tengah di antara dua barisan. Padahal ini tentu sangat satu posisi yang berbahaya kalau di tengah-tengah. Jadi sasaran musuh. Dia tidak minta letakkan aku di belakang. Bendera akan aku angkat tinggi-tinggi, namun taruh aku di belakang. Nah, permintaan beliau, meskipun wallah alam mungkin tidak dikabulkan. Ya, permintaan beliau, serahkan bendera perang pada aku yang di masa silam. Bendera perang ini selama masih tegak, artinya ya, itu masih bertahan. Dan patahnya bendera itu artinya awal kekalahan. Ini simbol kemuliaan. Maka serahkan bendera padaku. Dan ini tentu luar biasa dengan beliau ikut perang. Dan lebih luar biasa lagi beliau katakan, posisikan aku di tengah-tengah. Beliau tidak cari jalan aman. Letakkan aku di belakang berarti dilindungi oleh seluruh kaum muslimin yang ada di depannya. Tidak. Tahu aku di tengah-tengah. Nah, karena ini berarti menunjukkan bahasanya sahabat yang buta ini merindukan mati syahid. Merindukan mati syahid dan beliau ingin berperan dengan peran kecil, sekecil apapun yang bisa lakukan. Bisa megang bendera, ya sudah saya pegangi bendera. Namun dia ingin punya saham dalam amal soleh, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya qala Hamad ibn Salama akhbarana Sabit. Sabit mengatakan bahasanya silah kana fil ghazwi, dalam satu peperangan. Dan dia berangkat perang bersama anak laki-lakinya. Kemudian dia berkata pada anak laki-lakinya, wahai anakku, majulah. Peranglah. Sehingga engkau gugur. Hatta ahtasibaka. Sehingga aku bisa berharap pahala dengan gugurmu di medan jihad. Jadi suruh maju, majunya suruh mati. Ya. Ini anak laki-laki yang disayang, sana maju. Perang. Sampai engkau gugur sebagai syahid. Wa ahtasi buka. Dan aku berharap ganjaran. Dan aku bersabar dan berharap ganjaran mendengar berita engkau gugur sebagai syahid. Maka lihat nasihat sang ayah, nasihat bapak kepada anak. Dia ingin anaknya mati sebagai syahid, dan dia kemudian bersabar dan berharap pahala dengan gugurnya anaknya sebagai syahid. Akhirnya dia pun hamala, kemudian humila di bawah maju, fakotila lalu berperang. Hatta kutila, sehingga terbunuh. Setelah kemudian sang anak laki-laki terbunuh, takut damasilatu. Sang bapak kemudian yang giliran maju. Perang, fakutil lalu terbunuh. Ini keadaan di medan perang. Bagaimanakah kabar di rumah? Fastama'a an-nisa indamru'atihi mu'adha. Maka banyak orang datang dan kumpul mendatangi istrinya Silah yang namanya Mu'adah. Setelah terdengar kabar matinya Silah dan anak laki-lakinya, maka para tetangga pada datang kumpul ramai-ramai datang ke rumahnya Mu'adah, istrinya Silah. Maka ketika tetangga-tetangga perempuan-perempuan itu datang ramai ke rumahnya, maka keluarlah istrinya Silah, keluar dari rumah. Dia melihat banyak rombongan yang mau datang ke tempatnya, ke rumahnya. Maka apa respons apa istri respon Mu'adah istrinya Silla? Marhaban in kunna ji'tunna lituhanninai. Selamat datang jika kalian datang untuk mengucapkan selamat padaku. Kalau kalian datang ingin mengucapkan selamat, selamat dapat ganjaran kemudian suami dan anak gugur sebagai syahid, silakan datang untuk mengucapkan selamat. Wa in kuntuna jituna li ghair dalik, namun jika kalian rombongan ini datang untuk mengundang mengucapkan bela sungkawa untuk tujuan yang lain, turut berduka cita, farji'na, sana pulang saja. Sana pulang saja. Maka ya, ini pun kemudian jiwa wanita yang luar biasa. Dan ini dan di sini kita jumpai model berpikir yang unik pada wanita ini. Dia menilai bahasanya gugurnya suaminya, anak laki-lakinya di medan jihad itu sebagai kemuliaan. Ya, maka kalau menerima ucapan selamat, saya terima dengan sukacita dan senang hati. Nah, ini bukanlah kemudian kesedihan, bukan duka cita. Maka kalau untuk bela sungkawa, maka sana pulang saja. Dan pelajaran yang sisi lain dari riwayat ini yang bisa kita petik pelajarannya adalah bolehnya kumpul atau rame-rame datang ke tempat orang yang musibah untuk mengucapkan bela sungkawa. Karena yang diingkari bukanlah kemudian kumpulnya, rame-ramenya, namun yang dia ingkari adalah yang tidak dia setujui, dia mendapatkan ucapan bela sungkawa. Namun istima'un nisa, kumpulnya, kumpul dan rame-rame datang untuk ke tempat orang yang baru mendapatkan musibah, satu hal yang ma'mul indahum. Satu hal yang dipraktekkan oleh mereka-mereka ini, wanita salaf. Maka Allah Ta'ala a'lam, maka ini menunjukkan bahasa istima' lil aza adalah kumpul rame-rame, yang tentu diawali dengan datang rame-rame lil aza untuk mengucapkan bela sungkawa dan turut bercita-cita, bukanlah satu hal yang tercela. Itu satu hal yang ma'mul inda salaf. Satu hal yang dipraktekkan di masa salaf. Dan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Nabi berangkat meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar, maka Abu Bakar membawa semua hartanya. Yang itu isinya adalah 5.000 atau 6.000 dirham. Semuanya dibawa. Maka datanglah kakekku yaitu Abu Quhafah, yang nanti pada akhirnya Abu Quhafah ini masuk Islam saat Fathul Mekah. Maka kakekku datang dan dia telah buta. Buta karena tua. Maka ketika Nabi hijrah dia sudah tua dan buta karena tua. Maka bagaimana lagi setelah saat Fathul Mekah. 8 tahun setelah itu. Faqal, lalu dia berkata pada cucu-cucunya yang ada di rumah. Ini Abu Bakar. Sungguh orang ini yaitu Abu Bakar telah menyakiti kalian. Telah menyusahkan kalian dengan hartanya dan dirinya. Perbuatannya itu bikin kalian susah. Dan hartanya pun dia pakai, dia gunakan. Sehingga ini juga dia habiskan untuk yang diyakini sebagai satu kebenaran. Sehingga ini juga menyusahkan kalian. Maka Asma mengatakan, kalla tidak. Qatar kalana khairan katsiran. Sungguh dia telah meninggalkan untuk kami kebaikan yang banyak. Dan khairan dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah harta. Yang dimaksudkan oleh Asma wallahu ta'ala a'lam khairan di sini kebaikan. Namun yang ditangkap oleh kakeknya Abu Quhafah harta. Dia telah tinggalkan untuk kami harta yang banyak. Padahal maksudnya Asma adalah kebaikan yang banyak, yaitu telah tinggalkan untuk kami, untuk keluarganya iman. pada Allah dan Rasulnya. Itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang besar yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki untuk anak dan istrinya. Maka kemudian aku bersengaja, aku mengambil beberapa potong batu. Kuletakkan di satu lubang rumah. Ada satu bagian dari rumah, temboknya itu berlubang atau semacam itu. Tempat nyimpan sesuatu, kuletakkan potongan-potongan batu tadi di situ. Kemudian kututupi pakai kain. Suma akhadtu biyadihi, kemudian aku pegang tangan kakekku. Kemudian kuletakkan di atas kain. Ini loh yang ditinggalkan oleh oleh ayah, yaitu Abu Bakar. Ini loh yang ditinggalkan oleh ayah. Aku kuhafah mengira itu adalah batangan-batangan emas. Dia kira, Abu Quhafah mengira ini adalah batangan-batangan emas. Padahal itu batangan-batangan batu. Batu biasa saja. Fakultu hadza tarakahu lana. Maka Asma kemudian mengatakan, inilah yang ditinggalkan oleh ayah untuk kami. Enggak bohong kan? Enggak bohong. Nah, yang ditinggalkan batu, mau duitnya dibawa semua. Batu masih ada di depan rumah, di belakang rumah. Namun Abu Quhafah mengira ini adalah batangan-batangan emas. Maka Abu Quhafah mengatakan, amma ittaraka lakum hada, jika Abu Bakar itu meninggalkan untuk kalian sebanyak ini, fana'am. Ya. Maka iya, maka baik-baik saja. Maka tidak masalah. Maka ini menunjukkan bolehnya tauriyah. Ya, dan ini diantara contoh tauriyah. Ini diantara contoh tauriyah, orang menggunakan bolehnya tauriyah jika dibutuhkan, jika diperlukan. Ya, dan ini di sini contoh tauriyah. Ya, katakan kebaikan yang banyak, ditangkap itu harta yang banyak, padahal maksudnya kebaikan yang banyak berupa iman. Ini yang ditinggalkan oleh ayah untuk kami. Dikira itu emas, padahal itu potongan-potongan batu. Kemudian dia kenal Asim ibn Bahdalah dari Abu Wa'il. Aku punya sangkan kuat Abu Wa'il bercerita. Tatkala kematian menghadiri telah tiba pada Khalid ibn Walid. Qal, maka Khalid di akhir sakaratul mautnya, menjelang ajalnya, Khalid ibn Walid yang sudah malang melintang di banyak peperangan, tidak mati-mati. Maka hal ini menunjukkan bahasanya pergi perang itu tidak mesti mati. Nah, Khalid itu perang bolak-balik, paling depan sendiri, bahkan jadi panglima, tidak mati-mati. Nah, matinya sakit di tempat tidurnya. Padahal dia cari mati. Khalid mengatakan, laqad talabtul qatla, sungguh aku mencari mati. Aku cari untuk bisa dibunuh orang. Aku cari mati. Madzannahu, di tempat-tempat yang di situ saya bisa mati. Oh, maka ya tentu bagian depan-depan sendiri, ya kira-kira cepat mati kalau di situ. Itu tempat yang dicari Khalid kalau pas perang, bukan tempat-tempat yang aman, tentu di pertempuran itu ada tempat-tempat yang aman dan tempat-tempat yang mengkhawatirkan. Nah, kalau Khalid itu perang, enggak cari tempat-tempat yang aman, cari tempat-tempat yang mematikan. Tapi enggak mati-mati. Padahal sudah dicari tenanan, ya. Falam yuqdarli. Namun tidak ditakdirkan untukku mati. Padahal sudah dicari di tempatnya. Ila an amuta ala firasyi, ternyata kau harus mati di tempat tidurku. Wa ma min amali syai'un arja indi, dan tidak ada satu amal pun yang lebih aku andalkan ba'da tauhid, setelah tauhid, dibandingkan satu malam. Bituha, yang aku melalui waktu malam tersebut dalam keadaan mutatarisun, aku membawa tameng. Wasama utuhiluni, dan langit atau mendung menerangiku, dan atau mungkin maknanya langit pun terang ketika itu. Nang tadiru subaha, kami menunggu waktu subuh, hatta turiro alal kufar, sehingga kami bisa menyerang pagi-pagi, menyerang orang kafir pagi-pagi. Turiru dari kata-kata igharah. Igharah itu adalah menyerang di waktu pagi. Menyerang musuh dalam keadaan musuh itu tidak sadar dan tidak siap. Itu igharah. Dan itu umumnya pada waktu pagi. Habis sholat subuh. Dan itu kebiasaan Nabi. Kalau mau menyerang duluan, maka Nabi memilih menyerang di waktu pagi. Habis sholat subuh. Ya, dia musuhnya masih nyantai tidur, lelap tidur. Nah itu kemudian datang serangan Nabi. Sumaqal. Kemudian Khalid mengatakan, jika aku telah meninggal dunia, maka lihatlah ila silahi senjataku, wa farasi dan kudaku. Lalu jadikanlah dia persediaan di jalan Allah. Artinya diwakafkan di jalan Allah. Masukkan ke Baitul Mal, dan jadikanlah dan wakafkanlah untuk keperluan jihad di jalan Allah. Ya, maka lihat, amal yang paling diharapkan oleh Khalid bukan ketika dia jadi pemimpin. Ketika dia jadi panglima. Bukan itu yang diandalkan dan yang paling diharapkan oleh Khalid setelah tauhid. Namun yang diandalkan oleh Khalid setelah tauhidnya adalah ketika dia jadi anak buah. Kemudian dapat tugas ronda. Ketika dia statusnya sebagai bawahan, kemudian tugasnya ronda. Semalaman. Semalaman ronda, nunggu subuh tiba. Yang lain pada istirahat, karena nanti serangan akan dilakukan di pagi hari. Nah, tugasnya Khalid, ronda malam itu. Nah, itu yang paling dia harapkan. Bukan saat dia jadi pimpinan, saat jadi panglima perang. Bukan itu yang dia andalkan. Yang dia lihat itu yang lebih ikhlas. Yang lebih dekat pada ikhlas. Ketika cuma jadi pembantu umum. Itu yang lebih terjaga ikhlasnya. Seksi wirawiri. Itu yang lebih ikhlas. Ketua panitia itu rentan. Rentan itu tidak ikhlas. Apalagi kemudian pakai ngisi sambutan segala. Nah, namun yang kemudian jobnya itu job kemudian wirawiri, pembantu umum, nah itu tidak terkenal di publik kecuali jika dia selfie. Nah itu yang kemudian dekat dengan ikhlas. Maka Khalid tidak mengatakan ketika saya jadi panglima. Itu yang saya harapkan untuk kemudian sebagai modal sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ketika saya jadi bawahan, posisinya bawahan, tugasnya cuma ronda. Semalaman, yang boleh jadi pada saat hari pagi serangan itu malah dia tidur. Karena sudah semalaman jaga, teman-temannya istirahat semua. Boleh jadi pas hari serangan dia malah tidur. Karena sudah semalaman jaga, teman-temannya yang kemudian berangkat untuk menyerang musuh. Nah itu malah yang paling diharapkan, amal malam itu, bukan paginya. Namun amal malam itu, yang tugasnya cuma sekedar ronda. Nah itu yang paling diharapkan oleh Khalid ibn Walid. Falam matufiya, maka tatkala beliau wafat, maka Umar kemudian keluar dari rumahnya untuk mensolati jenazahnya. Fadzakarakalahu, dan beliau menyampaikan perkataannya, tidaklah mengapa bagi keluarganya Khalid untuk menumpahkan atas meninggalnya Khalid, menumpahkan air mata mereka. Selama tidak ada naka'an, selama tidak ada lak-lakotan, apa itu catatan kaki, lak-lakah itu artinya suara yang sangat keras dan tidak jelas. An-naqa' raf'us saut, ya, teriak-teriak, histeris, wa syaqul jayb, dan merobek kerah baju. Maka Umar mengatakan, ditangis tidak apa-apa, boleh menangis, menumpahkan air mata, tidak boleh histeris sampai teriak-teriak, sampai kemudian robek-robek baju. Ya, maka perkataan Umar ini menunjukkan bolehnya menangis. Menangis si orang yang telah meninggal dunia, dan itu hukumnya mubah. Khilafan lil Imam Syafi'i rahimallahu taala, kalau Imam Syafi'i mengatakan menangisi mayit hukumnya makruh. Ya, tentang menangisi mayit itu diperselisihkan ulama, hukumnya mubah ataukah makruh. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Menangisi mayit hukumnya makruh. Jadi yang enggak makruh itu ya diam saja. Nah, warna boleh memerah, mata boleh memerah, namun ya, enggak pakai ada derai air mata. Kalau ada derai air mata itu makruh inda Syafi'i. Namun Imam Ahmad dan yang sepakat dengannya mengatakan bahasanya derai air mata hukumnya mubah. Dan bisa kita katakan perkataan Umar di sini adalah dalil pendapat yang menguatkan pendapat bahwasannya derai air mata hukumnya mubah. Beliau mengatakan menumpahkan air mata tidak apa-apa, namun jangan histeris. Tidak ada suara keras. Cuma ini saja yang terkucur, ini mulutnya digembok, ini terkucur deras, tidak masalah. Dan ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah hukum menangisi mayit. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baghdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.